ورسوله أما بعد باب من سب الدهر فقد آذى الله باب barang siapa yang mencela masa berarti dia telah menyakiti Allah. Ya, barang siapa yang mencela masa berarti dia telah menyakiti Allah. Baik. Qala al-musannif wa qala al-musannif rahimallahu taala ya wa qaulillahi taala dan firman Allah taala وقالوا ما هي إلا حياتنا ما يا وقالوا ما هي إلا حياتنا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يا طيب وفي الصحيح yaitu firman Allah dan kehidupan ini qalu mereka mengatakan orang-orang kafir ya maqalu ma hiya illa hayatunya ya mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan kita illa hayatuna ad-dunya kecuali kehidupan kita dunia aja namutu wa ma ya namutu wa nahya kita hidup kita mati wa ma yuhlikuna illa dahru dan enggak ada yang bisa membinasakan kita kecuali cuman masa wa fi sahih dalam riwayat sahih Sahih Bukhari an Abi Hurairah dari Nabi Hurairah an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala Allah taala berfirman hadis qudsi Yaudaini bin Adam anak Adam menyakitiku kata Allah ya subud dahra ia mencela masa wa ana dahru ana dahru maksudnya wa ana ya aku yang menciptakan masa wa ana khaliqud dahri ya uqalibu laila wa nahara aku yang membolak-balikan siang dan malam. Ya. Wa fi riwayatin dalam sebuah riwayat disebutkan la tasubud dahra fa innallaha huwad dahru. Janganlah kalian mencaci masa karena sesungguhnya Allah yang mengatur, pemilik ya yang menciptakan masa. Baik. Asy-syarhu ya, disyarah atau dijelaskan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan penjelasannya. Qala al-Imad Ibnu Katsirin berkata Imam Ibnu Katsir, Imad Ibnu Katsir, Imanuddin karena julukan beliau, ya. Fi tafsiri dalam tafsir ayat tadi surah Al-Jasiyah ayat ke-24. Ya, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kata Ibnu Katsir terkait ayat ini yukhbiru ta'ala Allah ta'ala mengabarkan an dahriyatil kuffar dari dahriyah kuffar orang-orang ateis ya orang-orang ateis orang-orang kafir wa man wafaqahum dan yang sepakat dengan mereka ya min musyrikil arab dari kalangan musyrikin arab fi inkaril ma'ad dalam pengingkaran ma'ad tentang terjadinya hari kiamat. Ya. Allah taala mengutip kepada kita ucapan mereka wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Kata mereka, kehidupan kita enggak lain kehidupan dunia saja kita hidup kita mati. Ya. Masa ma ila hadhihi dara kata mereka. Enggak ada kehidupan apa-apa. Sama itu maknanya hunaka. Di sana itu enggak ada apa-apa illa hadhihi dara kecuali kehidupan negeri ini aja, negeri dunia. Yamutu qaumun wa ya'isu akharun, ada kaum yang hidup, ada kaum yang mati dan ada ya'is, ada yang hidup akharun kaum yang lain. Wa ma sama ma'adun, enggak ada ma'ad tuh, enggak ada kiamat kata mereka. Wala qiyamatun, enggak ada ma'adun, enggak ada kiamatun. Enggak ada hari berbangkit, enggak ada hari kiamat. Wa hadha yaquluhu musyriku al-arabi, inilah yang diucapkan oleh musyrikin Arab. Ya. Baik. Al-munkiruna lil ma'adi yang mereka mengingkari hari kiamat. Wa yaquluhu al-falasifatu al-ilahiyun. Ya, minhum. Dan ini juga yang dikatakan oleh kalangan filosof ahli filsafat. Ya, dari kalangan mereka. Wahum yungkiruna al-bada'ata war-raja'ata. Mereka mengingkari awal penciptaan dan roja'ah, kembalinya. Manusia diciptakan tadi. Jadi mereka mengingkari Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya, mereka menganggap ya udah ini terjadi begini-gini aja. Wa taquluhu al-falasifatu dahriyah, kaum filosof, ya, ateis juga mengatakan al-munkiruna lis-sani, sani al-khaliq. Ya, yang mengingkari Allah Sang Maha Pencipta, mereka mengingkari alam semesta ini ada penciptanya yaitu Allah. Al-mu'taqiduna, yaitu orang-orang yang meyakini anna fi kulli sittatin wa salasina alfa sanatin ya'udu kullu syai'in ila ma kana alaihi. Ya, mereka meyakini bahwa setiap 36.000 tahun segala sesuatu akan kembali seperti semula. Ini hitung-hitungan dari mana lagi? Setiap 36.000 tahun. Ya. Wa za'amu anna hadha qad taqarrara marratin la tatanaha. Ya, wa za'ama, dan mereka mengklaim. Ya, wa za'amu, mereka mengklaim bahwa alam semesta ini telah berulang berkali-kali prosesnya. La tatanaha, enggak ada habis-habisnya. Terus. Wa fakabaru al-ma'qula. Ya. Baik. Maka mereka kabaro, mereka bersikap sombong, arti mereka menolak al-ma'qula. Ya, al-ma'qul, logika yang tepat dalam hal ini. Ya, wa kadzabu al-manqula. Atau mereka menyombongkan akal mereka dan mereka mendustakan manqul. Manqul itu ayat Quran, hadis-hadis Nabi, ayat-ayat yang dikutip maksudnya. Walihada qalu, oleh karena itulah mereka mengatakan wa ma yuhriquna illa dahru. Enggak ada yang membinasakan kita kecuali ya udah masa saja. Qala subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Dan mereka enggak punya ilmu terkait hal ini, enggak punya pengetahuan. Mereka enggak lain hanya menduga-duga saja. Hai ya tawahamun, hanya tawahum aja, mengada-ngada, menghayal. Wa yatakhayyalun, hanya menghayal aja. Fa ammal hadis alladhi akhrajahu sahibas sahih. Adapun hadis yang diriwayatkan, yang dikeluarkan oleh dua, ya, dua sahib sahih, itu Bukhari Muslim, ya, wa Abu Dawud wa Nasai, juga riwayat Abu Dawud dan Nasai, min riwayati Sufyana ibn Uyainah, dari riwayat Sufyan ibn Uyainah, an Zuhri, dari Imam Zuhri, an Sa'id ibn Musayyab, dari Sa'id ibn Musayyab, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yaqulullah taala, Allah taala berfirman dalam hadis qudsi yu'dhini bunu Adam, kata Allah anak Adam menyakitiku, ya subud dahra, dia mencela masa. Wa ana daru, akulah yang membolak-balikkan masa. Biadihil amru, di tanganku lah urusan ini. Ya. Uqallibul laila wan nahara, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Ya, wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain, la tasubbud dahra. Janganlah kalian mencaci masa. Ya. Janganlah kalian mencaci masa. Wa ana dahru, akulah, bukan akulah masa, akulah yang mengatur atau membolak-balikan atau pencipta masa. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikan siang dan malam. Ya, Imam, ya, kita sebut Imam enggak apa-apa. Itu penulis kitab Al-Muhalla, Ibnu Hazm, ya. Beliau berdasar hadis ini mengatakan ad-dahr ialah di antara nama Allah. Karena lafaz hadisnya wa ana ad-dahru. Padahal kata para ulama enggak ada nama Allah ad-dahru. Wa ana ad-dahru maksudnya wa ana khaliqud dahra. Wa ana khaliqud dahri, itu maksudnya. Ya, bukan aku adalah masa, aku adalah yang menciptakan masa. Nah, ini Ibnu Hazm keliru dalam hal ini. Ya, mana lagi tadi? Ya. Biadihi al-amru, di tanganku lah urusan. ya, perkara ini. Uqallibul laila wan nahar. Aku lah apa namanya membolak-balikkan siang dan malam. Wa fi riwayatin la tasubbu dahra fa inna Allah wa dahru. Dalam riwayat yang lain, jangan kalian mencaci masa, karena sesungguhnya Allah ad-dahr, yaitu yang mengatur masa. Ya, yang mengatur masa atau yang menciptakan masa. Wa fi riwayatin la yaqul ibnu Adam. Dalam riwayat yang lain, janganlah anak Adam mengatakan. La yaqul ibnu Adam ya khaibat ad-dahri. Ya. Ya khaibat ad-dahri ini kayak lagi ini apa? Lagi mengeluh. Duhai celakanya masa. Ya. Jangan mengatakan demikian. Fa inni anad-dahru, karena akulah yang mengatur masa. Ursilul laila wan nahar. Ya, akulah yang mengutus siang dan malam. Ya. Fa idza syi'tu qabattuhuma, kalau aku inginkan aku akan mengqabat keduanya. Aku menggenggam kedua siang dan malam. Intaha, selesai. Ya. Wa qala fi syarhi sunnah. Ya, kemudian di dalam syarhi sunnah. Ya, ini syarhi sunnah Al-Bahari. Disebutkan hadisun muttafaqun ala sihhatih. Hadis ini sahih. Ya. Disepakati akan kesahihannya. Akhrajahu, keduanya itu Bukhari Muslim mengeluarkan hadis ini min tariqi Ma'marin min aujuhin an Abi Hurairah. Dari jalan Ma'mar, ya, dari ya dari aujuh. Ya. Melalui banyak jalur. Ya, dari Abu Hurairah qala wa ma'nahu annal araba kanat min sya'niha zamud dahri. Dahulu orang Arab, mereka sudah biasa mencaci masa. Wasabbuhu 'indan nawazili, dan mencela masa ketika terjadinya nawazil, kejadian-kejadian, maksudnya di sini musibah-musibah. Ya, mengumpat masa ini adalah masa yang sial gitu. Hari ini adalah hari yang sial. Ya. Diumpat masa tersebut oleh mereka. Ya. Kemudian ya, mana lagi tadi? Di annahum kanu yansibuna ilaihi ma yusibuhum minal masaibi wal makarihi. Karena mereka menisbatkan ya kepada masa tadi, kepada waktu tadi. Apa-apa berbagai musibah atau makari, hal-hal yang enggak mereka sukai yang menimpa mereka. Yaqulun, mereka mengatakan, asabathum qawari'ud dahri. Ya. Mereka mengatakan demikian. Wa abada wa abadahum ad-dahru. Fa idza adafu ila dahri mana lahum min asyadaidi sabbu fa ilaha. Fa kana marji usabbiha ila Allah azza wa jalla. Ya. Baik. Ya, karena mereka biasa menisbatkan musibah dan petaka yang menimpa mereka kepada masa. Mereka mengatakan bahwa bahaya masa, bahaya waktu menimpa mereka. Dan masa waktu telah membinasakan mereka. Karena kalau mereka sudah adofu, sudah menyandarkan bahaya musibah yang menimpa mereka kepada masa, berarti mereka mencaci pelaku dari masa tadi, pencipta dari masa tadi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Idh huwal fa'ilu fi alal fil haqiqati lil umur allati yasna'unaha. Karena dialah Allah, ya, al-fa'il, dialah Allah yang melakukan hakikatnya terhadap perkara-perkara yang yasnauna, ya, ya, itu ya yang mereka lakukan. Dapat musibah panuhu anisabidahri, maka mereka dilarang dari mencela masa. Oleh karena itu mereka dilarang. Intaha bikhtisar. Ini selesai penjelasan dari syarh sunnah, ya, Al-Barbahari secara ringkas. Kayak zaman-zaman sekarang ya, dicela masa. Ya, sampai kalau mau ada hajatan dicari hari yang baik. Kenapa cari hari yang baik? Karena hari itu yang dipilih opsi berikutnya hari yang buruk. Ketika tertimpa musibah menjela masa. Ini tahun ini sial. Bulan ini sial, hari ini sial. Nah, ini jahiliyah. Iya dan tidak. Oh, masih panjang jalan tauhid dan orang-orang masih berkeyakinan demikian banyak ya. Banyak terutama di daerah-daerah. Ya, masih panjang jalan dakwah tauhid. Nah ini mesti sungguh-sungguh lagi nih kita ini. Kemudian waqad auradahu Ibnu Jaririn bisiyakin gharibin jiddan bi hadha at-tariqa. Ibnu Jarir telah membawakan dengan lafaz yang aneh sekali melalui jalur ini. Ya. Maksudnya dari jalan Sufyan bin Uyainah. Ya. Dengan redaksi yang gharib. Qala, ia mengatakan kana ahlul jahiliyah yaqulun inna ma yuhlikuna al-lailu wan naharu. Orang jahiliyah dahulu mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan yang membinasakan kita hanya siang dan malam. Wa huwa alladhi yuhlikuna wa yumituna wa yuhyiyuna. Ya, wa yuhyina, apa bukannya. Kata mereka yang membinasakan kami siang malam, yang mematikan kami, menghidupkan kami. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabih, maka Allah ya berfirman dalam kitabnya. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengatakan kehidupan tidaklah kehidupan kita melainkan kehidupan dunia, kita hidup, kita mati, dan kita tidaklah yang membinasakan kita kecuali masa. Wa yasubbuna ad-dahra. Ya. Yasubbuna ad-dahra. Mereka mencela masa. Faqala Allah azza wajal, maka Allah azza wajal berfirman, ya, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku. Yasubbu ad-dahra, mereka mencela masa. Wa ana ad-dahru, padahal akulah sang pencipta masa. Biadil amru, di tanganku lah perkara. Uqallibul laila wan nahara. Ya, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Kada rawi Ibnu Abi Hatim an Ahmad ibni Mansur. Demikianlah yang diriwayatkan Abu Hatim dari Ahmad bin Mansur an Suwaih ibni Nu'man an Suraih, Suraih afwan. Suraih, Suraih. Ha. Kalau diantum jim ya. Ya. Ya. Yang benar, oh ya, di footnote ana ada. Khata. Was sahih Suraij, Suraij bin Nu'man bin Marwan. Ya. Abdul Hasan Al-Baghdadi. Ada itu. Siqah. Ya, dia seorang yang siqah. Walau Suraij ini kata para ulama dia punya waham tapi sedikit. Ya. Taib. An Ibn Uyainah, dari Sufyan Ibn Uyainah, mislah seperti hadis tadi yang disebutkan. Ya. Summa rawa an Yunus an Ibn Wahb, kemudian ya, beliau meriwayatkan dari Yunus dari Ibn Wahb, ya, an Yunus an Zuhri, dari Zuhri an Abi Salamata, dari Abu Salamah. Ya. Dari Abu Salamah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, ya, bersabda Allah ta'ala, yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Nah, ini hadis kunci lagi. Ya subbu ibnu Adam ad-dahra, anak Adam mencela masa. Wa ana ad-dahru, padahal aku yang menciptakan masa. Biyadiyal lailu wan nahar, di tanganku lah siang dan malam. Wa akhrajahu sahibus sahih. Ya. Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini, wa Nasa'i juga Nasa'i min hadis Yunus ibn Yazid bihi. Ya. Dari hadis Yunus, ya, juga ya Yunus bin Yazid bihi. Nah. Darinya situ disebutkan. Wa qala Muhammad ibn Ishaq anil Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah. Ya. Muhammad bin Ishaq dari Ala bin Abdurrahman, dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yaqulullah azza wajalla, Allah azza wajalla berfirman. Ya, istaqrattu 'abdi falam yu'tini wa sabbani 'abdi yaqulu. Ya, wa dahrah wa ana dahru. Ya. Allah berfirman, manusia menyakiti aku, dia mencaci masa, padahal akulah pemilik dan pengatur masa. Di tanganku-lah siang dan malam. Saya salah baca hadisnya. Saya baca yang di atas itu. Istakrotu aku berhutang abadi kepada hambaku. Falam yu'tini. Tapi dia tidak mau memberikan aku. Wasabbani. Istakrotu. Aku memberikan hutang pada hambaku, kemudian dia tidak memberiku. Wasabbani, malah dia mencaciku. Wasabbani abdi, hambaku, yakul. Wadahroh, aduhai, betapa malangnya masa ini, gitulah ya kurang lebih. Wanadahr, padahal akulah sang pencipta masa. Nah, qala Syafi'i wa Abu Ubaid wa ghairuhuma anila min al-a'immati fi tafsir, kata Imam Syafi'i dan juga Abu Ubaid. Ya, Abu Ubaid apa Abu Ubaidah itu? Abu Ubaidah dan yang lainnya dari kalangan imam-imam terkait tafsir dari firman Allah di hadis qudsi, la tasubud dahra fa inna Allah wa dahru, janganlah kalian mencaci masa karena Allah yang pencipta masa. Kanatil arabu fil jahiliyatiha, orang Arab dulu pada masa jahiliyah mengatakan, ya atau idza asabahum syiddatun, apabila mereka ditimpa situasi pelik, au balaun, ditimpa bala musibah, au malamah, atau ditimpa malamah, ya cobaan gitulah ya. Ya, qalu, mereka mengatakan, ya khaibatad dahri. Ya, maka mereka mengatakan, duh celakanya ini. Wa yansuduha tilkal af'al ila dahri wa yasbunah. Ya, maka mereka menyandarkan perbuatan-perbuatan itu kepada masa dan mencacinya. Wa inna ma fa'iluha huwa Allah, padahal pelakunya adalah Allah. Fa ka'annahum inna ma sabballaha. Maka seakan-akan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, li'annahu fa'ilu dzalika fil haqiqati. Karena Allah lah yang melakukan itu hakikatnya. Wa li hadha nuhya an sabbid dahri bi hadzal i'tibar. Oleh karena itu mereka dilarang untuk mencela masa berdasarkan tinjauan ini. Lianna Allahu alladhi ya'nunah. Ya. Karena Allah lah ya yang sebenarnya mereka maksud di sini untuk dicela. Wa yansiduna ilai tilkal af'al. Ya, dan mereka sandarkan itu semua kepada masa, perbuatan tadi. Hadza ahsanu maqila fi tafsir. Ini yang paling bagus tafsirnya. Ya. Wahwal murad wallahu'ala, itulah yang dimaksud wallahu'ala. Waqad qalita Ibnu Hazmin wa man nahanahu min adh-dhahiriyah fi addihim ad-dahra min al-asma'il husna akhdan min hadzal hadis. Nah, Ibnu Hazm ya telah ghalita, telah keliru, dan siapa aja yang mengikuti dia dari kalangan mazhab Zahiri ketika dia menganggap nama ad-dahra itu sebagai nama Allah akhdan min hadal hadis, karena hanya mengambil hadis ini. Waqad tabayyana ma'nahu fil hadis, padahal telah jelas makna wa ana dahru dalam hadis tersebut. Biqauli, dengan firman Allah, uqallibu laila wa nahara, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Fataqlibuhu tasarrufuhu ta'ala fihi bima yuhibbuhun nasu wa yakrahuna. Maka dibolak-baliknya siang dan malam silih berganti. Ya. Wa tasarrufuhu ta'ala. Tasarrufuhu ta'ala itu adalah tindakan perbuatan Allah Ta'ala terkait terhadap siang dan malam tadi. Bima yuhibbuhu nas wa yakrahuna. Nah, silih bergantinya siang dan malam itu dengan apa yang dicintai atau tidak disukai oleh manusia. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini ya, ziyadatun lam yadhkurha al-musannif, terdapat tambahan yang belum disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu firman Allah, biyadil amru, di tangankulah segala perkara. Wa qawluhu wa fi riwayatin la tasubudara fa inna Allah wad-dahru. Ya, dan firman Allah, janganlah kalian mencela masa, sesungguhnya Allah lah ad-dahr, Allah lah yang pencipta masa. Makna hadis riwayat, makna riwayat ini, ya, wahwa masarroha bihi fil hadis, yaitu yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi ini, min qauli wa ana dahru, akulah pencipta masa. Ya, akulah pemilik masa. Uqallibu layla wa nahar, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam, yakni annama yajri bihi min khairin wa syarrin bi iradatillahi wa tadbirihi. Bahwa segala yang terjadi, ya, segala yang terjadi di dalam masa tadi berupa kebaikan keburukan, ya, adalah dengan kehendak Allah. Ya. Dengan kehendak Allah, wa tadbirihi, pengaturan Allah, bi ilmihi, dengan ilmu, dengan bi ilmin minhu, dengan ilmu dari Allah Ta'ala, wa hikmatin, dan juga dengan hikmah. La yusyarikuhu fi dzalika ghairuh. Yang siapapun selain Allah enggak bersekutu dengan Allah dalam hal ini, masya'a kana, apa yang Allah kehendaki terjadi, wa ma lam yasha' lam yakun. Yang tidak Allah kehendaki ya enggak terjadi. Nah, waqal fal wajibu inda dalik hamduhu fi halain, fi halatain. Maka yang wajib dalam hal ini adalah tetap memuji Allah dalam dua keadaan. Ya. Keadaan apakah dapat kebaikan atau dapat keburukan. Kalau dapat keburukan, ya alhamdulillah ala kulli hal. Ya, wa husnul dhanni bihi, dan berbaik sangka pada Allah. Bihamdihi wa ruju' ilaihi bitaubah, dengan memuji Allah dan kembali kepada Allah dengan taubat wal inabah, dan kembali kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini, wa balawnahum bil hasanati wassayiati la'allahum yarji'un. Kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk supaya mereka kembali kepada Allah. Wa qala Ta'ala wa nablu, ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa in wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan keburukan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Wa nisbatul fi'li ila dahri wa masabbatuhu katsirun fi asy'aril muwallidina ka ibn Mu'taz wal mutanabbi wa ghairihima. Ya. Nah, menisbatkan perbuatan kepada masa dan mencacinya itu banyak diangkat dalam syair-syair. Banyak diangkat dalam syair-syair muwalladin. Muwalladin itu siapa sih? Muwalladin, ya, muwalladin ini apa ya? Yang lahir dari para penyair kali ya. Nah, atau berbagai kejadian-kejadian gitu ya, kemudian membuat inspirasi bagi para penyair, kemudian penyair memberikan syair. Misal Ibnu Mu'taz, Al-Mutanabbi dan yang lainnya. Walaysa minhu. Dan tidak termasuk yang dilarang di sini. Ya, tidak termasuk yang dilarang atau tidak termasuk mencela masa, wasfus sinin bisiddah. Kalau kita mensifati suatu tahun dengan tahun yang siddah, tahun yang berat, tahun yang pelik, tahun yang susah. Nah, ini enggak dianggap mencela masa. Ya. Baik, wa nahu dzalik, dan semisalnya berdasarkan firman Allah, tsumma ya'ti mim ba'di dzalika sab'un sab'u syiddah. Kemudian setelah itu datang 7 tahun yang amat berat, amat sulit. Nah, ini enggak termasuk mencela masa. Kalau kita katakan tahun ini berat banget saya nih. Nah, itu enggak termasuk mencela masa. Qala ba'du syu'ara, sebagian penyair mengatakan, innal layaliya. Ya, sesungguhnya malam-malam minaz zamani, ya, dari zaman. Ya. Mahulatun, itu menakutkan. Tutwa watun syiru bainaha al-amal. Tahun-tahun itu apa namanya, umur al-amar, umur-umur akan dilipat. Ya, watun syar, dan akan dibentangkan bainaha, diantara tahun-tahun tadi. Ya, fakisas Faqisaru ma'al humumi tawilatun. Ya, umur yang pendek. Ya, ma'al humum tawila. Umur yang pendek akan diselimuti keresahan yang panjang. Ada humum yang panjang. Wa tiwaluhunna ma'as sururi qisar. Sedangkan umur yang panjang diliputi kesenangan yang pendek. Wa qawlu Ibnu Tamam, wa qawlu Abi Tamam, Abi Tamam mengatakan penyair. Ya. Aqwamu waslin. Ya, kadainus kada yunsi tibah. Ya, tahun-tahun yang penuh rasa cinta berpadu. Ya. Wa dzikrun nawa faka'annaha ayyamu. Ya. Badan disebutkan nawa. Ya. Nawa di sini apa? Niat-niat ya, maksud-maksud. Seakan-akan itu adalah hari-hari. Ya. Atau nawa ini nama kota kali ya. Disebutkan nama kota Nawa, kayak Imam Nawawi kan dari negeri Nawa ya. Itu seakan-akan dia adalah hari. Meluncur bagaikan hari. Summan barat ayyamun ayyamun hajrin aqabat. Ya. Kemudian ya, meluncur hari-hari ya yang membawa kesedihan padaku.